السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa di Haga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan tentang al-wasailul lati tusilu ila syirkil akbar, sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Penulis, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, berkata, contoh yang kedua, at-tabarruku bi ba'dil asjari wa ba'dil ahjari wa ba'dil a'midati wa ba'dil abari wal uyuni allati yazunnu ba'dul ammati anna laha fadlan. Di antara contoh sarana atau wasilah yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan adalah at-tabarruk, mencari keberkahan dari sebagian jenis pohon. Jadi ada pohon-pohon tertentu yang dianggap memiliki keberkahan. Misalnya dulu sempat terkenal pohon apa? Bambu, beberapa jenis bambu. Ada bambu kuning misalnya, yang diyakini bisa menolak bala. Atau ada juga bambu apa istilahnya? Bambu petuk atau apa itu ya? Bambu petuk, orang katakan seperti itu. Diyakini bisa mendatangkan kebaikan. Atau daun kelor misalnya, dalam ilmu sihir, kita sering mendengar ya, apa namanya, penggunaan daun kelor. Kalau orang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga dia susah melewati sakaratul maut, sebagian orang mengatakan itu harus pakai daun kelor. Ini sarana atau jembatan atau wasilah ya, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Atau bertabarruk dengan sebagian jenis batu. Jadi ada batu-batu yang diyakini memiliki kekuatan. Ya, bisa mendatangkan keberuntungan. Bisa memberikan kewibawaan, karisma. Ya, akan menjadi sebab datangnya rizki. Dan lain sebagainya. Wa ba'dil a'midati. Atau bertabarruk dengan sebagian tiang. Ada tiang-tiang di beberapa tempat entah itu di masjid atau di satu ruang misalnya, yang diyakini tiang ini memiliki keistimewaan, diyakini tiang ini memiliki fadilah, keutamaan. Entah alasannya dahulu ada seorang wali yang pernah bersandar atau menjadikan itu sebagai tiang sandaran, sehingga manusia bertabarruk berlebih-lebihan kepada tiang tersebut, atau kepada sebagian sumur atau mata air. Allati yazunnu ba'dul ammati anna laha fadlan, atau hal-hal yang lain yang disangka oleh sebagian orang-orang awam bahwa dia memiliki keutamaan. Imma li dhannihim anna ahadal anbiya'i wal awliya'i waqafa ala dhalikal hajar. Kadang kalau kita dengar cerita-cerita rakyat, mereka membuat cerita bahwa dahulu wali fulan atau nabi fulan atau orang soleh yang namanya fulan senantiasa duduk di atas batu tersebut atau berdiri di atas batu tersebut. Ini mukaddimah ceritanya. Setelah itu diceritakan, sudah banyak orang yang datang ke sana sembuh sakitnya. Sudah banyak orang yang datang ke sana lancar rezekinya. Ah, inilah dia wasilah-wasilah menuju kesyirikan. Atau li'tiqadihim anna nabiyan nama tahta tilka syajarah. Atau dasar keyakinan bahwa pohon ini berkah misalnya, mereka membuat cerita bahwasanya dahulu nabi tidur di bawah pohon tersebut. Ya, itu dasarnya. Aw yara ahaduhum ru'yan anna hadhihi syajarata aw hadza al-hajar mubarakun. Atau salah seorang dari mereka itu bermimpi bahwa pohon ini atau batu itu adalah berkah, mengandung banyak kebaikan. Aw ya'taqiduna anna nabiyan igtasala fi tilkal bi'ri awil 'aini. Atau sebagian masyarakat bercerita bahwa sumur ini dulunya Syekh Fulan atau Wali Fulan atau mungkin Buya Fulan, ya, Tuan Guru Fulan pernah mandi di mata air ini atau pernah minum dari sumur ini. Maka dijadikanlah sumur tersebut sebagai tempat yang diberkahi menurut sebagian masyarakat. Au anna syakhsan igtasala fiha fasyufiya. Atau kadang kasusnya ada orang mandi di situ lalu sembuh. Dari kesembuhan ini dibuatlah cerita. Kenapa Anda sembuh? Karena memang mata air ini adalah mata air yang ajaib. Mata air yang pernah didoakan oleh Fulan bin Fulan. Dan dia adalah wali, dia adalah orang soleh. Padahal dalam keyakinan kita ya air sama saja. Kecuali air zam-zam, lima syuri balah. Air zam-zam tergantung diminum untuk apa. Kalau kita niatkan untuk obat, akan jadi obat. Tapi air selain air zam-zam tidak memiliki keutamaan, tidak pula memiliki keistimewaan. Wa nahwa dzalik, atau yang sejenis dengan alasan-alasan yang tadi kita buat. Fayaqulluna fiha wa yatabarrakuna biha. Maka mereka bersikap berlebih-lebihan di dalam memuliakan pohon tersebut atau batu tersebut atau tiang tersebut atau dinding atau sumur atau mata air. Bahkan tidak jarang dibuat apa namanya pelangnya, tulisan keramat ini, keramat itu. Ini banyak. Di setiap daerah rata-rata ada yang seperti ini. Fayatamassahuna bil asjari wal ahjar. Maka tidak jarang mereka mengusap-usap batu atau pohon tersebut dengan keyakinan akan mendatangkan keberkahan. Wa yagtasiluna bima'in hadhil bi'ri aw tilkal 'ain talaban lil barakah. Sebagian dari mereka mandi dari air yang ada di dalam satu sumur yang diyakini mendatangkan keberkahan, atau dari mata air yang diyakini mendatangkan keberkahan. Wa yu'alliquna bisyajarati al-kharq wal masamir wasyab. Adapun pohon-pohon yang keramat itu, mereka menggantungkan segala macam di sana. Mereka menancapkan paku-paku, ya, menggantungkan benda-benda dengan keyakinan akan mendatangkan keberkahan. Terkait dengan poin ini, berkata Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Apa kata Abu Syamah? Wa min hadzal qism ma qad amma al-ibtila'u min tazyin asy-syaitan lil-'ammati takhliqul hitani wal umdi wasirju mawadi'i makhsusatin fi kulli baladin yuhka lahum hakin annahu ra'a fi manamiha aw fi manamihi biha ahadan mimman syahira bis salahi wal wilayati. Di antara perkara yang umum terjadi di masyarakat, kata Abu Syamah Asy-Syafi'i, dan ini menjadi ujian yang sangat besar disebabkan oleh hiasan-hiasan yang dibuat oleh syaitan, adalah apa yang digantungkan di dinding-dinding atau yang digantungkan di tiang-tiang atau dalam bentuk menerangi tempat-tempat tertentu, ya, di beberapa tempat di negeri-negeri kaum muslimin, yang dasarnya adalah bahwa seseorang bermimpi melihat seorang yang soleh, seorang yang dianggap wali, ya, ada di bawah pohon tersebut atau bersandar ke tiang tersebut. Fayaf'aluna dzalika wa yuhafizuna 'alayha wa yuhafizuna 'alayhi ma'a tadyi'ihim faraidallahi ta'ala wa sunanihi. Mereka memuliakan tempat-tempat tersebut, kata beliau, bahkan menjaga tempat-tempat tersebut. Dan ironisnya, kata beliau, ya, ma'a tadyi'ihim faraidallahi ta'ala wa sunanihi. Ya, tadyi'ihim faraidallahi ta'ala wa sunanahu. Tetapi lucunya, di saat mereka begitu sibuk memuliakan tempat-tempat tersebut, benda-benda tersebut, makhluk-makhluk tersebut, mereka sangat lalai terhadap hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yazunnuna annahum mutaqarribuna bidzalik. Dan mereka menyangka dengan perbuatan mereka itu mereka mendekat kepada Allah. Summa yatajawazuna bihadza ila an yu'azzima waq'atil kal amakin fi qulubihim. Dan semakin parah lagi kondisinya sehingga muncul takzim di dalam hati mereka, ya, kepada tempat-tempat tersebut. Fayu'azzimunaha, mereka mengagungkannya. Wa yarjuna asy-syifaa'a limaradihim, dan mereka mengharapkan kesembuhan untuk orang-orang, ya, limardahum, ya, bukan limaradihim, limardahum. Mereka mengharapkan kesembuhan untuk orang-orang yang sakit di antara mereka. Wa qada'a hawaijihim bin nadhri lahum, dan mereka berharap dari tempat-tempat itu akan terpenuhi hawaij, kebutuhan-kebutuhan mereka. وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. Padahal itu cuma mata air biasa saja, pohon atau pagar atau batu. Wa fi madinati Dimashq, ini beliau bercerita bahwa di kota beliau, yaitu di kota Damaskus, sanahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kota itu, min dhalikal mawadi'i mutaaddidatin ka'waynah al-hami kharija baba tauma. Di kota Damaskus banyak yang begitu, kata beliau, di zaman Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di kota Damaskus banyak, di negeri kita tidak kalah banyak. Ya, tidak kalah banyak pohon-pohon, batu-batu, tiang-tiang, mata air, sumur, bahkan ada kendaraan-kendaraan. Ya, kereta-kereta kencana, benda-benda pusaka yang diyakini bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan kebaikan, dan bisa menolak keburukan. Tentunya ini adalah perkara yang menyimpang dari akidah, ya, menyimpang dari keyakinan yang berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farubbama adda bihim guluwuhum hadza fi akhiril amr ila ibadati hadhil asya. Dan bukan satu hal yang jauh, satu hal yang sangat mungkin, sifat gulu mereka terhadap makhluk-makhluk tersebut pada akhir perjalanannya akan mengantarkan mereka kepada penyembahan makhluk-makhluk tersebut. Bukan satu hal yang mustahil, kata beliau. Wa'tiqadi annaha tanfa'u wa tadurru bidzatiha. Atau pada akhirnya mereka akan sampai pada keyakinan bahwa makhluk-makhluk tersebut bisa mendatangkan kebaikan ataupun keburukan dengan sendirinya. Nah, ini berbahaya sekali para pemirsa Niaga TV. Wala syakka anna tabarruka bil asjari wal ahjari wal uyuni wa nahwiha. Tidak ada keraguan bahwa bertabarruk dengan pohon atau batu atau dengan mata air dan sejenis dengannya, bi ayyi naw'in min anwa'it tabarruk, dengan bentuk-bentuk tabarruk yang sangat banyak, baik dalam bentuk mashin, mengusap, au takbilin, mencium, au igtisalin, mencari keberkahan dengan cara mandi, au ghairiha mimma sabaqa dzikruhu, atau cara-cara yang lain yang sudah banyak kita sebutkan, muharramun bi ijma'i ahlil ilm. Ini adalah perkara-perkara yang haram, ya, menurut kesepakatan para ulama. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat mengharamkan hal-hal tersebut. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Iqtida, ya, Al-Iqtida, ya, kitab yang terkenal, ya, Iqtida Siratil Mustaqim, karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Apa kata beliau? Ittafaqal ulama ala ma madat bihi sunnatu min annahu la yushra' al-istilam wa taqbilu al-maqama Ibrahim alaihi salam. Telah terjadi kesepakatan di antara para ulama dan telah berlaku sunnah Nabi sejak dahulu bahwa tidak disyariatkan mengusap atau menyentuh atau mencium makam Ibrahim alaihi salam. Padahal Allah menyebutkan tentang makam Ibrahim di dalam Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla fa idza kana hadza bisunnatil mutawatirah. Kalau ini dasarnya adalah sunnah yang mutawatirah, wa bittifaqil a'immah, dan berdasarkan kesepakatan para imam, la yushra'u taqbiluhu bil fam, Tidak disyariatkan menciumnya dengan bibir atau dengan mulut. Wala mashuhu bil yad. Tidak juga disyariatkan mengusapnya dengan tangan. Fa ghayruhu minal maqamatil anbiya aula an la yushra. Kalau makam Ibrahim saja, kata Syekhul Islam, yang disebut di dalam Quran, ada telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, menurut kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak disyariatkan dicium, tidak disyariatkan dipegang atau diusap, apalagi yang lain-lain. Ya, apalagi yang lain. Yang jelas-jelas disebutkan dalam Quran saja tidak disyariatkan untuk diusap dengan keyakinan akan mendatangkan keberkahan. Termasuk Ka'bah ya. Di layar kaca pemirsa tadi ada gambar Ka'bah. Jadi yang diusap cuma rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Tapi dua sisi yang lain. Atau Hijr Ismail. Tidak ada syariat untuk diusap atau dipegang. Bahkan seandainya pun kita memegang atau mencium Hajar Aswad, bukan karena kita yakin dia akan mendatangkan kebaikan atau menolak madarat, tetapi dia adalah perkara yang sifatnya tauqifi, ya, dia sifatnya memang datang dari Nabi, ya, dan kita semata-mata mencontoh dan mengikuti Nabi. Oleh karenanya ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwa beliau berkata, inni la'alamu annaka hajar, aku sangat tahu bahwa kamu adalah batu, la tanfa' wa la tadur, engkau wahai Hajar Aswad tidaklah bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena Nabi, karena aku melihat Nabi menciummu, maka aku tidak akan mau menciummu. Perkataan yang memiliki bobot yang begitu luar biasa. Perkataan yang berangkat dari tauhid yang murni, yang bersih. Kalaulah bukan karena aku melihat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menciummu, aku tidak akan menciummu. Perkara tauqifiyah. Ya. Kita dapatkan Nabi menciumnya dalam ritual ibadah tawaf misalnya, maka kita menciumnya. Dan kalaulah bukan karena Nabi pernah menciumnya, kita tidak akan mencium Hajar Aswad. Jelas para pemirsa Niaga TV. Walannahu min a'zami asbabil wuqu'i fi syirkil akbar. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan tersebut adalah di antara sebab-sebab yang paling besar yang menjatuhkan manusia kepada syirik akbar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abi Waqid Al-Laitsi, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibala Hunainin. Kata Abi Waqid, kami pernah keluar bersama Nabi menuju negeri Hunain. Wa nahnu hadithu ahdi bikufrin. Sedangkan saat itu kami para sahabat baru saja masuk Islam karena baru terjadi Fathu Mekah. Jadi Nabi keluar dengan jumlah sahabat yang begitu banyak, dan di antara mereka ada yang baru saja masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna hawlaha wa yanutuna biha aslihatahum wa amti'atahum. Orang musyrik saat itu memiliki pohon sidr, pohon bidara, yang biasa mereka duduk di bawahnya. Lalu mereka menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dhatu anwat. Pohon keramat ini biasa disebut oleh bangsa jahiliyah, oleh masyarakat jahiliyah saat itu sebagai dhatu anwat. Jadi orang-orang musyrikin di zaman itu, kalau ingin berperang, mereka mencari keberkahan dengan menggantungkan pedangnya di atas pohon tersebut. Namanya dhatu anwat. Famararna bisidratin. Maka kami melewati pohon bidara. Ya. Faqulna. Maka kami katakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tolong dong dibuatkan untuk kami pohon dhatu anwat sebagaimana mereka juga punya dhatu anwat. Ini ucapan orang-orang yang baru masuk Islam. Tauhid belum kuat tertancap di dalam hati mereka. Pemahaman mereka masih lemah. Baru masuk Islam. Maka mereka mengucapkan kalimat itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Bikinin dong kita pohon yang keramat seperti itu. Ya kalau kita mau perang, kita gantung pedang kita di situ. Kalau kita mau perang, kita berdoa di bawah pohon tersebut. Mendengar ucapan sebagian sahabat yang baru masuk Islam, baginda Rasulullah berkata, Allahu Akbar. Kaget. Allahu Akbar. Hadza qalat hadza kama qalat Banu Israil. Kalian tahu tidak, wahai para sahabatku, permintaan kalian itu, meminta agar dibuatkan pohon dhatu anwat, itu mirip sekali dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Karena Bani Israel melihat orang nyembah anak sapi. Mereka minta ke Nabi Musa agar dibuatkan patung sapi. Sebagian sahabat Nabi melihat orang-orang musyrik menyekutukan Allah dengan pohon dhatu anwat. Dan sebagian sahabat yang baru masuk Islam mengatakan kalimat, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Buatkan untuk kami pohon yang berkah itu, dhatu anwat, tempat kami menggantung pedang, sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Maka Nabi berkata, sungguh kalian telah mengucapkan kalimat yang pernah diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, yaitu buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Lalu setelah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, innakum qawmun tajhalun. Kalian adalah kaum yang jahil, tidak tahu, tidak paham. Latarkabanna sanana man kana qablakum. Dan sungguh pada waktunya nanti kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, karena kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan semena-mena juga saat jadi bos. Jadilah karyawan dan ASN yang baik dan yang bertanggung jawab. Jadilah

Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat, saya melipat celana di bagian pinggang karena sering melorot. Apakah boleh ketika sholat, saya melipat celana di bagian pinggang karena sering melorot? Allah alam bisab tidak masalah ya. Ya Allah alam bisab tidak masalah kita lipat dari bagian pinggang. Ya, apa namanya, untuk memastikan celana kita tidak melorot misalnya. Karena ada beberapa hadis yang mengatakan bahwasanya tidak ada sholat bagi orang yang isbal. Walaupun jumhurul ulama memahami tidak ada sholat di situ artinya adalah tidak sempurna sholatnya. Bukan tidak, tidak sah. Allah alam bisawab. Ada pun telepon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sepertinya belum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa mendengar dari studio. Baik. Ini ada suaranya Ustaz ini. Baik, mohon maaf Bapak, belum muncul suaranya di studio ya. Masya Allah. Baik. Kita coba kembali ke pertanyaan dari pesan singkat. Baik, sepertinya ada kendala teknis sedikit. Baik, suara seperti sudah putus ya. Baik. Baru masuk. Baik. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, mohon maaf barusan ada kesalahan teknis. Silahkan yang ingin menggunakan dua layanan, kami telah membuka dua layanan di layanan telepon dan layanan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini siapa? Di mana Pak? Oh ini dari Limin di Lampung. Baik, silahkan. Ini kan anak punya istri. Tapi Triana ini dia sholat, tapi dinasehatin pakai hijab, katanya, nanti aja ini tengah anak sholat. Gimana hukumnya itu, Tad? Apa anak berdosa atau tidak berdosa? Udah nasehatin. Baik, itu saja, Bapak. Itu saja, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Berhijab atau menutup aurat, ya, berhijab adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia hukumnya wajib. Seorang muslimah wajib menutup bagian auratnya, ya bagian kepalanya dan dia ulurkan kerudung sampai ke atas dadanya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan perintah ini bersifat wajib. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah ya atau perintahkanlah istrimu, anak-anakmu dan wanita muslimah agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke atas dada-dada mereka. Ini perintah. Jadi Allah perintahkan Nabi agar beliau memerintahkan istrinya, lalu memerintahkan putri-putrinya, dan memerintahkan kaum muslimah yudnina alaihinna min jalabibihin. Agar mereka mengulurkan jilbabnya ke atas dada-dada mereka. Ya dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Itu akan menjadikan mereka lebih mudah untuk dikenal mana muslimah dan mana yang bukan muslimah. Atau kalau dahulu mana seorang wanita yang merdeka dan mana yang belum merdeka atau budak misalnya, bisa dilihat dari hijabnya. Jadi hijab ini wajib ya berdasarkan dalil Quran dan berdasarkan dalil hadis. Lalu ketika seorang suami memerintahkan istrinya berhijab, tentunya perintah ini sudah benar, ya, bahwa seorang suami itu wajib memerintahkan istrinya berhijab. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu bentuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Jadi apa yang sudah dilakukan, bagus. Lalu bagaimana dengan sikap istri yang menolak misalnya? Ya padahal sudah jelas-jelas, itu wajib berdasarkan perintah Allah. Wajib berdasarkan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wajib berdasarkan wajibnya mentaati suami. Oleh karenanya tidak sepantasnya seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia mengerjakan salat tetapi dia tidak mau menggunakan hijab. Ya harus menggunakan hijab. Ya, bukan kita ingin merasa suci. Tetapi hijab itu adalah sebagai pembuktian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagai bentuk pembuktian ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di dalam hijab ini ada hikmah. Ada hikmah yang besar. Ya karena dia adalah perintah Allah, di dalam setiap perintahnya, di dalam setiap larangannya pasti ada hikmah yang sangat besar. Oleh karenanya saya berpesan agar bersabar, terus sampaikan, terus ajak, ya, berikan pemahaman yang benar, ajak dia ke majelis ilmu dan lain sebagainya. Allah alam bisab. Hamba Allah di Jawa Timur, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Barakallahu fiik ya Ustaz. Allah ibarak. Ini Ustaz, kan sekarang ini apa tuh namanya, di TV-TV itu banyak kebencian-kebencian ya Ustaz ya, seperti penyerangan-penyerangan seperti markas sunnah, masjid sunnah itu dirusak, dibakar, kemudian mobil-mobilnya juga dibakar, juga dirusak dan muter-muternya semuanya itu ya Ustaz. Baik. Ya. Apakah dan kemudian ini banyak orang yang membela orang yang merusak, sedangkan yang membenci sunnah itu juga banyak Ustaz ya. Baik. Ini bagaimana, apa dibenarkan menurut pendapat Islam? Ini yang kedua Ustaz. Baik. Seperti apa ini, pembuangan sesajen di Semeru itu Ustaz, seorang pria kan membuang sesajen itu ya Ustaz ya. Kemudian banyak orang yang membela agama Hindu gitu Ustaz, terus menyalahkan orang yang membuang sesajen itu, menyalahkan orang yang membela Allah gitu Ustaz. Ini bagaimana dengan orang-orang yang membela agama Hindu itu tersebut? Benar, baik. Menurut Islam itu Ustaz. Baik, itu saja. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan masalah apa namanya yang ramai ya, kita lihat ramai di apa? Di berita ya, bahwa ada pembakaran terhadap masjid atau fasilitas-fasilitas umum ya. Masjid fasilitas umum milik kaum muslimin. Apa hukumnya? Tentunya kalau dari sisi pembakaran ya dilarang. Ya sebagai gambaran saja bahwasanya dalam agama Islam tidak boleh membakar apa namanya tempat-tempat ibadah milik orang Yahudi, milik orang Nasrani dalam kondisi perang. Itu dalam kondisi perang, bisa dibayangkan ya. Dalam kondisi berperang umat Islam dilarang untuk membakar misalnya gereja atau membakar tempat-tempat ibadah, dan tidak boleh membunuh, mengganggu orang-orang yang beribadah di dalamnya. Itu dalam kondisi perang dan terkait dengan tempat ibadah non-Islam. Lalu bagaimana dengan tempat ibadahnya orang Islam? Kalau tempat ibadahnya orang-orang kafir, apapun agamanya, misalnya Yahudi atau Nasrani, dalam kondisi perang tidak boleh diganggu. Apalagi dalam kondisi damai. Kalau dalam kondisi perang tidak boleh diganggu, lalu bagaimana dengan masjid? Ya, tidak boleh, ya tidak boleh sama sekali. kita melakukan pengerusakan terhadap rumah ibadah, masjid ya, bahkan mencela, misalnya mencela orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, itu tidak boleh kita mencela Tuhan mereka. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah, janganlah kalian, kata Allah, mencela, menghina orang-orang yang menyembah selain Allah, yang mengakibatkan mereka akan mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun tentunya kita hanya berbicara dari sisi hukum, bahwa secara hukum agama, sebesar apapun konflik antara umat Islam, jangan sampai pada tindakan anarki membakar, itu tidak benar. Seharusnya kalaupun ada perbedaan pemahaman atau ada kesalahpahaman, itu duduk bersama-sama. Di negeri kita banyak lembaga-lembaga yang bisa dijadikan sebagai penengah, ada Majelis Ulama Indonesia dan banyak lembaga-lembaga yang lain. Harusnya mereka, bahkan di bawah ke apa namanya, Mahkamah Agung misalnya ya, ada juga di bawah kepolisian atau juga Babinsa, dan banyak sekali, harusnya diselesaikan dengan kepala dingin, bukan malah berakhir dengan pembakaran seperti itu. Enggak boleh ya, itu tidak boleh, dilarang ya. Dan ini adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang zalim. Tidak boleh kita membakar. Walaupun sekali lagi kita tidak sedang membahas kenapa itu bisa terjadi ya. Tetapi kalaupun ada sesuatu yang menyebabkan itu terjadi, harusnya sekali lagi pembahasan itu terbatas. Dibahas oleh tokoh-tokohnya, wakil-wakilnya. Mudah-mudahan ketemu titiknya ya, agar bisa saling apa namanya, saling harmonis, berta'awun alal birri wat taqwa. Sepertinya ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Baik. Hanya mau menanyakan masalah ini apa? Mengamalkan takbiratul imam itu, yang lima waktu. Apakah takbiratul imam yang lima waktu itu nggak pernah ketinggalan pas satu masjid saja? Apakah misal pergantian masjid gimana? Diulang, Pak. Takbiratul imam ketinggalan apa? Ya, misalnya tidak lagi mengamalkan takbiratul imam. Gitu. Tidak mengamalkan takbiratul imam. Apa lagi mengamalkan? Lalu? Karena waktu kami tidak pernah ketinggalan takbiratul imam. Apakah cuma satu masjid saja? Kami ada gantian masjid nggak apa? Apakah cukup masjid satu aja? Misalnya ketinggalan masjid nggak apa-apa gitu. Jadi Bapak sedang berusaha mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Imam ya, yang lima waktu, satu lima waktu. Lima waktu, satu ketika Bapak terlambat, apakah harus cari masjid lain begitu? Iya, masjid lain tidak masjid lain, misalnya gimana, sama enggak? Baik, itu saja. Yang kedua, saya, kami bermakmum sama orang yang mengaku istilahnya bahwa Quran itu makhluk. Itu langsung bersama kami ngomongnya. Artinya dia meyakini Quran itu makhluk? Makhluk, katanya kalau dia meyakini Quran itu makhluk, berarti dia telah kufur. Bagaimana kita ngamum sama dia orang itu? Karena itu imam itu, imam kami di musola lima waktu kami itu. Dia sholat bersama Bapak di musola? Iya kami, itu jadi imamnya, dia itu imam kami. Apakah masyarakat tidak ada keinginan untuk menggantinya? Ya kan gantian imam itu kadang kan, jadi bagaimana punya kalau kami ngamum itu. Baik, itu saja Bapak. Ya, terima kasih Ustaz ya. Iya Bapak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, ya ada sebenarnya pertanyaan sebelumnya yang belum kita jawab. Tadi masalah menendang sesajen yang sempat viral di Semeru ya. Tentunya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya kesyirikan adalah kemungkaran yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ma'asiral muslimin, di antara kaidah yang disepakati oleh para ulama adalah tidak boleh kita apa namanya mengingkari satu kemungkaran ya, yang berpotensi untuk mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam sekian lama ya beliau tidak dalam arti ada 300 sekian berhala di kota Mekah. Saat itu beliau 13 tahun di Mekah, kita tidak mendengar ada riwayat beliau melakukan serangan atau hal-hal yang sejenisnya. Ya, baru setelah Fathul Mekah, ketika Allah berikan kemenangan, baru beliau melakukan penghancuran misalnya. Tetapi sebelumnya tidak. Ya, sebelumnya tidak, artinya tidak secara terang-terangan Nabi melakukan hal tersebut. Barangkali salah satu alasannya bukan karena saat itu Nabi membenarkan peribadatan mereka, tidak sama sekali. Ya, tetapi ada mungkin yang menjadi pertimbangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga baru terjadi setelah terjadinya Fathul Makkah, ya. Dan juga sekarang saya rasa kita harus senantiasa sadar bahwa kita di era media sosial, dan harus diingat selalu ya bahwa media sosial ini memungkinkan berita itu tersebar dalam hitungan detik, tersebar begitu luas. Itu harus dipahami terus. Yang kedua, harus kita pahami bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap agama tidak sama rata. Tidak sama antara pemahaman masyarakat, ya, keilmuan mereka tentang masalah tauhid tidak sama rata. Ya. Oleh karenanya jangan sampai ya apa yang kita lakukan ini menjadi fitnah misalnya ya. Untuk apa direkam misalnya? Kalaupun Anda tahu bahwa itu dilakukan oleh umat Islam dan tidak semestinya umat Islam melakukan itu, Anda ingin beramar ma'ruf nahi mungkar misalnya, tidak perlu Anda merekam lalu menyebarkannya, dilihat oleh banyak orang dengan pemahaman yang berbeda-beda, ya, tingkat kualitas dan kuantitas ilmu pun berbeda-beda. Yang terjadi malah fitnahnya kita khawatir lebih besar, ya, fitnahnya lebih besar. Jadi terkadang perbuatan itu yang salah kadang adalah ikutannya. Pada dasarnya mengingkari kemungkarannya benar, bagus. Tetapi yang jadi masalah terkadang lebih kepada caranya, metodenya, atau wasilahnya, sarananya. Ya, tidak perlu kita rekam, tidak perlu orang harus tahu, nih liatin saya sudah merusak. Saya rasa enggak urgent juga ngasih tahu orang bahwa kita kasih tahu ke setiap orang bahwa kita sudah melakukan itu, tidak ada urgensinya menurut saya. Tapi kita sampaikan bahwa tidak boleh yang seperti ini, ya, tidak boleh engkau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Sampaikan dengan cara yang benar. Ya, Allah alam bisab. Yang kedua, yang selanjutnya, pertanyaan dari Bapak di Banten tadi ya. Beliau menjaga takbiratul ihram, selalu berusaha mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, satu ketika terlambat, apakah boleh mencari masjid yang lain? Allah alam bisab, kalau memungkinkan silahkan saja. Kalau memungkinkan ya, misalnya jaraknya dekat, dan Bapak yakin di masjid yang satu biasanya antara azan dan iqamah lebih lama, maka Bapak ke tempat yang jauh dengan harapan dapat takbiratul ihram, silahkan, tidak ada larangan sama sekali. Dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam tentunya ada keutamaannya. Ya, ada keistimewaannya. Ya. Yang kedua adalah apa hukumnya salat di belakang orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk? Tentunya ini adalah ucapan yang sesat, ya. Ini adalah ucapan yang sesat. Ya, dan ini adalah doktrin orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah, mereka meyakini Quran adalah makhluk. Ya. Lalu bagaimana hukum kita salat di belakang mereka? Ya, ini kembali kepada status Mu'tazilah itu bagaimana. Kalau kita katakan Mu'tazilah adalah contoh nyata orang yang yang kelompok yang menyimpang misalnya, atau kelompok yang yang sesat misalnya ya. Maka kita harus pahami penjelasan para ulama. Ya, Mu'tazilah harus kita pahami. Misalnya, siapa yang hidup sezaman dengan Mu'tazilah? Misalnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Apakah mereka mengkafirkan orang-orang Mu'tazilah? Yang saya tahu tidak. Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengkafirkan orang-orang Mu'tazilah. Maka konsekuensinya, ya Allah alam bisawab ya, kalau mereka tidak kafir artinya sah salat di belakang mereka. Itu poin sederhananya begitu. Lalu muncul Ustaz, lalu bagaimana dengan perkataan ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata kepada seseorang yang mengatakan Quran makhluk, beliau berkata, aku, kata Ibnu Taimiyah, seandainya aku mengucapkan kalimat yang kamu ucapkan bahwa Quran makhluk, aku murtad, keluar dari Islam. Tapi bagiku kamu jahil. Bagiku kamu jahil. Bagiku kamu bodoh, tidak paham akidah yang lurus. Justru itu kalimat yang indah. Bahwa terkadang penyimpangan itu disebabkan oleh takwil. Kalau seandainya penyimpangan itu berangkat dari penolakan terhadap ayat Quran, itu keluar dari Islam. Tetapi kebanyakan adalah dikarenakan takwil. Mereka tidak mau mengatakan menolak Quran atau menolak hadis, tetapi mereka terjebak dalam kaidah yang tidak benar. Misalnya begini, mereka punya kaidah yang mengatakan bahwa Allah itu harus disucikan dari sifat makhluk misalnya. Secara umumnya Allah tidak sama dengan makhluk. Tetapi aplikasi dari kaidah itu tidak mereka sesuaikan dengan aplikasinya para sahabat. Misalnya begini para pemirsa Niaga TV. Kalau kita katakan, apakah dahulu sahabat meyakini Allah itu sama dengan makhluk? Tentunya tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara sahabat mengaplikasikan laisa kamitslihi syai'un? Tidak ada yang semisal dengan Allah. Aplikasinya adalah kita menetapkan nama-namanya, kita menetapkan sifat-sifatnya, tapi kita katakan nama dan sifat ini tidak sama dengan makhluk. Jadi para sahabat ketika menafikan tasbih dari Allah, ketika menafikan apa namanya tamsil, penyerupaan dengan Allah, bukan dalam bentuk menafikan nama-nama dan sifat. Oleh karenanya Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah, tapi dia maha mendengar dan dia maha mendengar dan maha melihat. Artinya kita menafikan adanya keserupaan Allah dengan makhluk, tetapi di waktu yang sama kita menetapkan nama-nama dan sifat yang sudah ditetapkan berdasarkan Quran dan hadis. Kalau Mu'tazilah tidak, karena mereka tidak berpemahaman dengan pemahaman sahabat, mereka apa namanya menafikan keserupaan Allah dengan makhluk dalam bentuk menafikan sifat-sifat. Kalau Quran kalamullah berarti Allah berbicara. Kalau Allah berbicara berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, ini Mu'tazilah. Jadi dasar mereka adalah takwil. Ya, kita katakan ini golongan yang sesat, golongan yang menyimpang, golongan yang salah. Dan kalau bapak-bapak punya kekuatan ya harus solid, ya jangan mau kita dipimpin oleh seorang imam yang misalnya berakidah Mu'tazilah, apalagi dia jadi imam tetap. Nah, ini. Tapi kalau dari sisi sah atau tidak sah, selama dia dasarnya adalah takwil atau pemahaman yang tidak benar dalam memahami ayat-ayat Quran, Allah alam bisawab, yang saya pahami dari sikap para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak sampai mengkafirkan Mu'tazilah, tapi mereka katakan ini kelompok yang sesat ya di dalam memahami nama-nama dan sifat. Allah alam bisawab. Izin bertanya, sholat yang utama dikerjakan pada awal waktu dan ana pernah baca bahwa sholat isya itu utamanya dikerjakan di akhir waktu. Bagaimana cara kita menyikapi ini? Betul, kalau mau di akhir waktu silahkan, tapi dijelaskan dalam hadis-hadis berjamaah, tidak dilakukan sendiri. Kalau kita melakukan sendiri, tidak. Tapi kalau dilakukan bersama imam berjamaah ditunda, misalnya gak ada masalah. Tetapi kalau kita sendiri, maka yang harus kita lakukan adalah sholat berjamaah di masjid. Allah alam bissawab. Dan hadisnya dikatakan bahwa Nabi pernah menunda sholat sampai menjelang pertengahan malam, lalu beliau berkata ini adalah waktunya sholat isya seandainya tidak memberatkan atas umatku. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sebelum Nabi kita diutus di Mekah tidak ada agama apapun? Ada ya, ada orang-orang ahlul kitab ada sebelum Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang Yahud, ada orang-orang Nasara. Ya, apakah itu disebut dengan agama? Iya. Inna dina inna Allahil Islam. Walaupun agama yang diridhai hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari agama selain Islam. Artinya yang lain pun disebut agama. Tapi agama yang enggak diterima. Ya. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang diterima hanyalah agama Islam. Ya, agama Islam. Baik. Artinya agama ada sebelum Islam itu. Ya, berbagai macam agama, ada agama yang syirik, macam-macam lah, ada majusi, itu agama dalam arti keyakinan. Ya, dalam arti keyakinan. Begitupun Yahudi dan Nasrani, ya, itu pun keyakinan saat itu. Tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, tidak ada lagi agama yang berlaku kecuali agama Islam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Orang Quraisy itu agamanya apa? Penyembah berhala. Tadinya mereka adalah pengikut milah Ibrahim, pengikut agamanya Nabi Ibrahim, lalu terjadi penyimpangan, sehingga dikarenakan berlebih-lebihan kepada orang soleh, maka mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Alam Bissawab. Ya, gimana, apa namanya itu? Bagaimana Bapak? Ini Pak Ustaz, kan kita mau sholat Pak Ustaz. Baik. Ini kan apa harus pakai lapas dulu apa langsung niat Pak Ustaz? Lapas maksudnya lapas apa Pak? Seperti membaca Charlie Pablo Magribi atau gimana itu Pak Ustaz? Baik. Yang kedua. Baik, itu saja Bapak. Yang kedua kan kita kan bertahlil secara berjamaah kan tidak dibolehkan Pak Ustaz. Bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Seperti kayak datang ke tempat kematian gitu Pak Ustaz. Tahlilan. Nggih. Baik. Itu yang kalau kita di rumah sendiri itu bagaimana Pak Ustaz? Artinya kita memperbanyak tahlil, tahmid di rumah. Nggih, sendiri tidak secara berjamaah. Tidak secara berjamaah. Nggih. Baik. Artinya dikaitkan dengan hari atau tidak? Misalnya hari tidak, tidak dikaitkan dengan tidak. Hari. Maksudnya kan apa ada kematian kan biasanya orang bertahlil berjemaah. Tapi kalau kita sendiri di rumah untuk mendak itu gimana Pak Ustaz? Baik, itu saja. Nggih. Baik, Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, masalah niat salat tentunya sudah sering kita bahas. Bahwa niat salat ini mahalluhal qalb. Para ulama sepakat dan mereka tidak berdebat bahwa niat tempatnya adalah di dalam hati. Itu tidak ada perdebatan di antara para ulama. Ya, niat mahalluha al qalb, tempatnya di hati. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah perlu dikuatkan dengan lisan atau tidak perlu. Ya, sebagian ulama seperti Imam para ulama Syafi'iyah, para pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa talaffuz binniyah mustahab. Mustahab itu artinya dianjurkan. Imam Malik berkata melapaskan niat khilaful aula. Itu adalah menyelisihi yang lebih utama. Artinya kata Imam Malik yang lebih utama tidak dilafaskan. Ya. Dan kalau kita lihat perdebatan para ulama ya, Allah alam bisawab ya. Kalau kita lihat dari dalil Quran dan hadis misalnya ya, kita cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa tempatnya di hati. Ya, mahalluhal qalb. Kalau seandainya ada di lisan, tentunya Nabi dan para sahabat melakukannya walaupun hanya satu kali. Tetapi kita tidak mendapatkan contoh yang jelas dari Nabi dan para sahabat bahwa mereka pernah melapaskannya. Padahal di waktu yang sama mereka melapaskan beberapa kata dalam satu ibadah, misalnya umroh mereka berkata labbaika umrotan atau labbaika hajjan. Ya, kenapa ada di umroh saja tidak ada dalam sholat? Oleh karenanya, dan ibadah hukumnya tauqifiyah, apa yang datang dari Nabi itu yang kita contoh. Sallu kama raaitumuni usolli. Ya, jadi walaupun ini masalah yang masih diperdebatkan sampai detik ini, tetapi ambil pendapat yang pemirsa kira lebih kuat ya. Dan saya, yang saya amalkan, walaupun apa namanya, sejak dulu dari kuliah kita mempelajari fikih Syafi'i, tapi cenderung kita kepada pendapat yang mengatakan cukup dengan hati. Yang terakhir ya, mengucapkan tahlil, melakukan tahlilan tapi sendiri. Sebenarnya esensinya bukan sendiri atau rame-rame. Esensinya adalah bagaimana kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah Nabi melakukan ritual tersebut? Ya jadi, kalau sekedar tahlil, ya tahlil saja. Tidak dikaitkan dengan kematian, ya. Kalau dikaitkan dengan kematian, ada ritual, membaca ini sekian kali, ini sekian kali, ini sekian kali, zikirnya ini, lalu ayatnya ini Allah alam bisab. Seandainya itu bagus, tentunya para sahabat sudah mendahului kita. Apalagi kalau sampai dikaitkan dengan hari ke-10, hari ke-40, hari kesekian, ini yang saya tahu tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini barangkali yang bisa kita bahas hari ini, cukup panjang ya. Ini sudah pukul 8.10 menit. Biasanya sampai pukul 8, tapi karena ada beberapa hal menjadi agak sedikit memanjang. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.